Soalan yang pertama, apakah hukumnya saya menggantung kalendar yang ada gambar-gambar ulama' dalam rumah seperti tokoh-tokoh ummah semasa? Ada orang kata malaikat rahmat tak masuk dalam rumah jika ada gambar bernyawa dalam rumah, betul ke? Yang kedua, betul ke, bolehkah Ustaz terangkan tentang sistem pembelajaran di pondok-pondok tempat kita ini, walaupun di Kelantan ataupun di Fatani, ke dari segi kehidupan mereka, tempat tinggal mereka? Ha, ini tahu, baik. Soalan yang pertama, dia kata dia letak kalendar gambar ulama' dalam rumah. Lepas tu ada orang kata malaikat rahmat dah masuk dalam rumah kalau ada gantung gambar bernyamu. Baik. Asalnya suatu hadis. Ha? Nabi SAW bersabda, innan malaikata la ta'kulu baitan fihi suwarun wala kalbun wala junubun aw kama qala. Dan hadis yang seumpama dengan itu. Malaikat itu tidak masuk di dalam rumah yang ada di dalamnya gambar. Neh? Ha, dan orang yang junub dan anjing. Kita tinggalkan anjing dengan orang junub. Gambar, baik. Jumhur ulama mengatakan gambar yang dimaksudkan di sini gambar-gambar bernyawa, seperti gambar rima, gambar burung, gambar orang yang dijadikan sebagai perhiasan. Nah, ha, gambar-gambar yang tak bernyawa tak masuk, tak ada masalah. Ulama-ulama kebanyakannya bersetuju bahawa yang tak masuk di sini malaikat rahmat. Ada pun malaikat lain masuk. Malaikat hauki kanang kira mangkati bin hauki atik itu masuk. Nah, yang menandakan kejahatan dan palu semayang kita itu masuk itu. Jadi malaikat yang merahmati rumah. Rumah. Nah, ha, malaikat yang merahmati rumah. Baik. Ijma ulama bahasanya patung-patung yang dijadikan sembahan kalau duduk dalam rumah memang tak masuk malaikat rahmat. Itu jadi patung sembahan. Walaupun tidak sembah patung tu dulu. Tapi ini dia taruh lagi tak baik orang tu. Nah, eh? Tak sembah, dia masuk Islam dah. Tak masuk. Yang berlaku khilaf ni masalah gambar bernyawa ni. Macam gambar orang di gantung dinding. Nah, ha, gambar bima pun dinding. Ha, jumhur ulama mengatakan gambar juga dikira sebagai patung. Tak masuk juga malaikat rahmat. Kemudian berlaku pula khilaf di kalangan yang mengatakan dengan sebab gambar. Ada yang mengatakan gambar penuh. Dan dia akan mengatakan kalau gambar itu separuh, sekiranya diberi nyawa tidak hidup, maka dimaaf pada syarak. Banyak sangat kau. Jadi kita himpunlah, kita jamak, iaitulah apa yang telah disebut oleh ulama-ulama mutaakhirin. Maknanya kalau gambar-gambar itu bukan tujuan perhiasan, nak mengingatkan manusia kepada akhirat, seperti gambar imam yang adil, maknanya pemerintah menteri yang adil, ataupun maknanya ulama akhirat, maka ada setengah pendapat mengatakan harus pada syarak, walaupun ada yang mengatakan tidak harus juga. Jadi masalah gambar ulama dan gambar raja atau pemimpin yang adil, ada khilaf di kalangan ulama. Faham? Neh? Ha. Ada disebut di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam As-Sabuni rahimahullahu taala. Neh? Ha. Nak tahu sistem pembelajaran kalau pondok-pondok. Ha, pondok kalau pondok maknanya sistem pelajaran pondok ni, sistem mengaji kitab macam kita ni lah, menantang kitab ni. Neh. Ha, umur tak ada kira berapa-berapa. Neh, macam ni pasal tumbuh. Macam dia dekat kita ni, benda Bukit Jong. Dah. Umur tak kira berapa-berapa pun. Masuk umur 7 tahun pula apa? 77 pula apa kau? Dah, ha, masuk. Tapi umur 70 pun ndak anda alik betul dulu diajar. Nah, ha, diajar. Semua kitab-kitab hak rendah-rendah dulu lah, masuk. Kitab tafsir rendah-rendah dulu. Kitab nahwu hak rendah dulu, biasa matang jurumiyah. Faham matang jurumiyah baru kitab mukhtasar. Faham mukhtasar baru Syekh Khalid, baru naik kitab lain pula mutamimah apa semua. Nah, kitab-kitab hadis belajar istilah mustalah hadis dulu. Nah, rendah-rendah dulu hadis 40 dulu. Nah, ha, nadah. Habis kitab ni dengan tok guru ni pas subuh pukul 8 tok guru pula pergi naik. Pukul 11 tok guru ni pula ataupun tok guru tulis kitab lain pula. Pas zuhur dua kitab pula, pas asar rehat. Pas maghrib dua kitab, pas isya dua kitab. Pas tu tengah malam cari hak kepala teraah pandai-pandai pula dengar nadahlah dalam pondok dia. Nah, ha, tiga kitab semalaman tu duduk dalam 15 tahun aling. Neh, ha, dia gitu. 3 tahun dia jadi terilah. Tu imam. Faham? Ha. bab banyak kitab yang dipelajari. Itulah. Dia baca malah ha, nak mengaji ha, nak alik nikah. Biar alik. Ada masalah. Nah, ha. Kalau mengaji lama, bersungguh-sungguh, boleh jadi alik. Nak ngaji sekadar nak lepas, nak uci, nak uci sekadar yang mampu saja, tak ada masalah. Dia tak ada, tak ada umur, tak ada tahun. Tak ada biasa. Nah, ha, dia gitu. Biar ikhlas dah lah. Eh, dah makan, makan, masuk sendiri lah. Buk pergi pondok. Nah, nak kena masuk sendiri. Ha. Kalau dia nangis ni, canggihnya dia goreng atas tong gas. Kita gas jauh. Daripada dapur gas. Dapur suku lah. Lepas tu ayah gas. Dia atas gas tu. Ha tak gas? Dia siang ni canggih gas, tong gas. Atas muncul ni tu, gas situ colok. Cuk gas situ, zup tu biar pergi kot tong gas. Faham tak? Lepas tu kuali buah atas telinga dia. Telinga kita pegang. Jadi itu kuda. Goreng satu lah. Kita tengok goreng atas gas. Bapak mbok tu pun takut tak? Biar tak naik buah tu. Mula-mula kan? Nah. Lo tak kasi tengok. Tu canggih siang. Nak, kita tak nak buat. Kita kena jauh. Tulis itu kena 30 kaki daripada dapur. Oh, tulis di surat. Nyaknya. Dia canggih goreng satu tu. Nah, 5 riyal sepocong. Kita beri 15 riyal. Tahun depan mari. 20 riyal. Nah. Lepas tu gitu lah. Makan tengah hari goreng. Nah. Dah sudah. Nah. Hari banyak mengaji lah gitu. Ha. Lepas tu nak tembak. Tak mengaji lah. Lepas tu balik kampung tak ada. Orang mengaji tak ada. Duduk bawah pondok. Maidan. Kali kira kat sini kepala pengat. Nah. Ha. Kalau sekolah lain. Sekolah masuk belaka. Nah. Jadi gitu. Mana nak ikhlas sungguh. Nah. Makan sendiri. Nah. Ha. Tapi baguslah maknanya berjemaah sokmo pagi petang siang malam, ha, duduk ngetuk guru sokmo, nah bertahun-tahun perempuan muda alim pun balik boleh jadi tikmang. Neh, ha ni gitu. Ha. Berasa nak gigi ya. Soalan seterusnya, semasa saya solat, saya dapati kain yang saya pakai itu di bahagian yang basah itu menyebabkan aurat bahagian kepala saya ternampak terang. Soalnya adakah sah solat saya atau perlu dikobarkan semula? Jawabnya dimaaf pada syarak. Kain basah tadi dia kena di kain kita. Kain kita lekat di peha, nampak warna kulit. Maka kita pun cabut dengan segera. Maknanya cabut je ni. Kain kita basah ni katakan peha lah, peha. Bila kain tu basah bekam ambil mahu junuk tadi, kain basah tak lekat di peha, nampak warna kulit. Kain basah. Kalau kain tu warna tang tak apa, warna putih, nampak warna kulit tak? Ah ha, kita kena tarik gitu. Biar tak nampak warna kulit. Kalau kita duduk atas peha gini, tahiyat, nampak dah atas peha ni kena air tadi, nampak warna peha. Biar dulu lah nampak, pukulnya batal semayang. Faham? Jadi kita kena akad biar tak nampak. Dia sama macam najis jatuh atas atas lengan kita. Tengok tahiyat awal, tahiyat kicok kering, tahiyat siku kering. Hak tak basah kan? Tung jatuh atas lengan baju. Kita pun kena tolak dengan segera, tak batal lagi semayang. Dia terkarang sikit kan? Hak dulu, batal semayang. Begitu juga dengan terbuka aurat. Nah, lebih-lebih lagi tak patah. Hak ni pun tak patah. Hak ni nampak gitu warna kulit. Terbuka aurat tak patah lagi kalau kita betulkan dengan segera. Nah, ha, kita tengah sujud. Mayang bila pokok, lakbuk, mari kera selok kain. Kera. Kera mana ni? Nah, ha, tu nak luar lalak tak akal. Wah, akal. Kita pun tutup lalu. Tak patah. Eh? Ha. Kalau kata kat giyah, dia sedap tak sejuk. Alam. Maknanya batal lalu tu. Nah, kita pun tutup segera, tak batal. Nah, melainkan berulang-ulang kali tutup, baru batal. Nah, berulang kali. Kera selok kita tutup, kera selok tutup. Bila main tu, petang. Haa, tu gitu batal, tak jadi semayang dah tu. Agak no. Nah, jadi setakat hak basuh gini, dimaaf pada syarah. Nah, tengok lekat, agak gitu. Kawasan aurat lah, kawasan tak aurat apa. Saya khawatir dengan makanan yang sediakan di kantin saya itu berkenaan dengan lauk ayam. Yang saya bimbangi ia tidak dibersihkan dengan baik. Apakah hukum saya makan lauk itu? Saya juga bimbang ia menjaga hafalan Quran dan hadis saya. Baik. Gini, kalau kita rasa bimbang, ada tak korenah ataupun alamat yang bawa pada kebimbangan? Tak ada. Tak ada tu was-was. Ya? Ada korenah, ada dalil-dalil yang menyebabkan kita khawatir. Ha, tu tak apa. Neh, umpamanya kita tengok cara budak-budak buat api je dengan tangan kotor apa semua, dia mari rasa bimbang. Ha, tu maknanya ada korenah, ada dalil. Tak apa, kebimbangan itu direstui oleh syarak. Tapi tengok orang bersih, tengok dapur bersih, saja-saja mari bimbang saja gitu, tidak disukai syarak. Neh, jadi kalau kita rasa bimbang, ukurnya pada segi fiqh, lagi tak nampak bukti, ukurnya boleh makan lagi. nampak bukti baru dah dimakan. Tapi atas warak tadi, nah, kita kena jauhilah atas perkara yang kita khawatir. Nah, saya hidap penyakit kulit. Saya selalu dapati pada kain saya ada nanah melekat pada kain saya. Dok cakap nak basuh kain saya. Kalau pakai je mesti ada nanah melekat. Adakah sah solat saya dengan keadaan tersebut? Jawabnya sah, dimaaf pada syarak. Nah, janganlah kita bubuh nanah tu dengan sengaja pada kain. Jika dia tu biar mau nanah ketak, lebih tak. Yang dah maaf ni sebelum daripada semayang nanah tu menyedek. Banyak eh. Kita pun takbir juga. Tak basuh lagi. Tak sah. Tapi kita ketak dulu, tubik lagi. Ketak tubik. Tubik tak banyak. Tubik kat kubik tu saja. Kita akan takbir sah. Dia panggil maaf pada syarak kerana sendiri. Saya beritahu jika kita, ustaz saya khabar, jika kita lupa ayat Quran yang kita hafal, adakah adalah berdosa? Mana pula jika saya menghafal hadis dan saya lupa hadis itu, adakah berdosa juga? Sila jelaskan. Baik. Masalah dia kata, kalau sengaja lupa ayat Quran, berdosa. Lepas tu dah lupa hadis, kita tengah Quran dulu. Gini. Kok mana berdosanya lupakan Quran? Kita hafal Quran 30 juzuk. Lepas hafal dah 30 juzuk, kita kena buat hafalan masak-masak-masak. Supaya 30 juzuk tu tak lari. Nah, kita pun hafal. Umpamanya setiap-tiap hari kita baca 2 juzuk atau 3 juzuk. Nah, 10 hari tamat. 10 hari tamat. Supaya hafalan tidak lari. Dalam kita dah buat 3 ni juga, hilang juga hafalan. Tak berdosa. Nah, itu kelemahan manusia. Tapi kita dah hafal 30 juzuk, kita malah nak menghafal. Nah, malah nak mengulang. Nah, malah 3-4 hari tak baca kali Quran. Lepas tu hilang. Nah, satu juzuk berdosa. Nah, situ. Nah, begitu juga orang yang dia nak masuk kelas tahfiz, dia dang 5 juzuk. Lepas tu nak masuk sekolah biasa pula. Nah, 5 juzuk tu dia tak boleh hilangkan. Nah, dia tak berdosa dia berhenti. Walaupun niat nak ambil 30 juzuk. Lepas kat 5, dia berhenti tak luak dah. Ataupun dia nak buat sekolah lain pula. Ha, 5 juzuk ni wajib kena pelera. Maknanya dia kena ngapas tak mau, kena mengulang, kena baca tak mau. Nah, kena murata tak mau. Supaya 5 ni ingat dalam hati dia siapa dia mati. Dia pun ingat lah hari-hari dia baca juzuk hari. Ada juga berlaku lupa, tak berdosa. Tapi dia sengaja malah nak ngapa, malah nak ngulang, akhirnya jadi lupa. Situ baru berdosa. Dan hadis, kata ulama-ulama, tidak berdosa kita terlupakan hadis. Walaupun dulu kita ingat 1000 hadis, sekarang ingat 800 je. Pasal kita sibuk je ni. Tapi hak dosa ni, kita sengaja melupakan, takbuh. Aku takbuh ingat dah hadis aku ada, lepas tu baru jadi haram. Dah? Dengan sengaja. Soalan seterusnya. Pada satu hari, satu malam yang indah, saya melakukan dosa, melibatkan saya dengan Tuhan. Akhirnya hal ini diketahui oleh orang ramai. Jika orang lain bertanya kepada saya, adakah saya mesti mengaku dosa atau tidak? Jika saya tidak mengaku, malulah saya kalau mengaku sudah. Dia kata suatu malam yang sangat indah. Dia melakukan dosa. Dosa dia ni malam yang indah ni. Neh? Dosanya porong dia. Neh? Umpama dia berzina. Dengan awet dia. Neh? Kemudian orang tak tahu. Kemudian orang tahu cerita ni. Orang tanya kepada dia, dia kena mengaku ke tak? Jawabnya tak wajib mengaku. Tak wajib pun kita mengaku. Kerana Nabi pernah menghalau seorang laki-laki yang mari nak cerita pengakuan zina pada Nabi. Tapi dah mengaku dah 4 kali, dikenakan hukuman hudud. Mana Nabi kata setakat air alik-alik tu lah. Jangan nak kabur saya bahawa melakukan zina ni. Nabi tak boleh jadi 4 kali mengaku. Tak. Mengaku kat ni kan tabik hukuman hudud. Jadi maknanya ulama kata orang yang melakukan zina, bila orang mari tanya, zina? Tak zina. Tak wajib pun kita mengaku. Faham tak gih? Dia gitu. Kalau mengaku malulah. Tapi ingatlah, mu jangan mengaku kepada orang ramai, mungkin ni wajib mengaku kepada Allah Taala mu telah melakukan dosa. Lama depan Allah pun tak mengaku, tak bertabak juga balik awal tu. Neh? Adakah dosa jika mu membuka aib orang pada isteri saya? Kerana saya mendapati dia selalu rapat dengan isteri saya. Saya nak menjauhkan isteri dia dengan sebab dia ada hati dekat isteri saya. Baik. Jadi isteri dia ni main kayu 3. Syok dengan orang lelaki lain pula. Biasa ni dalam masyarakat. Sebut lagi masyarakat. Macam-macam hal. Kadang-kadang dia tengok sepasang suami isteri dalam cukup aman damai. Sebenarnya dia ada masalah masing-masing. Cuma orang ada masalah. Nah, ada orang isteri dia terlapor backhand dia. Lapor pakai sangat. Jadi masalah. Sapa dia jadi tak senang duduk rumah, jadi kecil perut umur. Nah, itu terlapor backhand. Ada orang dia mencerita masalah je, buat aku pulak masalah. Backhand sangat, dok manja, dok lalu. pula dah. Ha ni manja berdoa lalu. Jadi guna dah jadi lugar ni. Dah pernah lepeh lama. Nah jadi semua ni tak lepas pada masalah manusia ni. Sebab manusia ni dia manusia maknanya benda yang lemah. Ada kekurangan apa? Nah. Ha baik. Jadi dia nak suruh genggam tak perlu dia buka ke aipang. Laki-laki yang rapat ni bini dia ni dia nasihat isteri dia. Nampak tak? Fa'izu hunna nasihat mereka itu. Nasihat. Nah. Kemudian beritahu kepada laki-laki itu. Neh. Ha. Laki-laki itu degil juga. Kalau awak degil saya terpaksalah membuka maknanya kaifan awak yang telah awak lakukan ini demi untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Ha dia dengar kita tak buah. Neh. Ha. Main ni dia orang. Dia style orang putih. Oh, saya tak apa. Isteri kita rapat dengan tu, keluar dengan orang ni, dating orang ni, makan dengan tu, tak ada masalah. Dibolehkan. Cium pipi tak apa. Dari cium mulut. Isteri kita, orang putih, dari cium mulut dengan lelaki lain. Cium pipi tak apa. Cium lari, cium tiok tak apa ke. Faham tak? Ha. Selang hak dalam lantian ni nak jadi gitu kan lah. Tak apa. Bebas. Isteri dia rapat dengan tu. Rapat dengan ni. Isteri dia, isteri kan lah. Wife saya keluar dengan Datuk. Oh, keluar dengan Datuk. Dia teman Datuk main golf. Faham tak? Ha. Lepas tu dia pulak jadi kayu kau Datuk tu. Ha. Duk main gitu. Rapat dengan ni. Laki dia rapat dengan bini. Dating tu pulak. Duk main musim gitu. Tak ada. Ha. I tak ada kisah. I tak ada jealous. Isteri I dengan siapa-siapa. Dia bukan bercinta. Oh tu. I tak rasa apa. Memang tak rasa apa. Membapak jayus. Nah, jangan sampai tanya gitu. Setakat kali si kita cakap dengan orang biasa lah, tu tak perlu dah. Dah tanya khabar apa semua. Nah, ni siapa tak boleh tanya khabar. Yang tambah ke kosmen, kau boleh bati kosmen. Dia tengok cakap dengan bini dia. Nah, kosmen tanya koskuk sini berapa. Nah, bini dia jawab 013 45 6 3 1 2. Faham tak? Yang berlalu lapu boleh bati kosmen. Ah, no, tu doa lalu pula seburu leh. Ah, jangan membang pula. Kawan lelaki kawan dia dulu jumpa tengah jalan. Nah, kawan sekolah bini dia dulu jalan-jalan-jalan jumpa lelaki dia tunggu dalam kereta, bini dia beli barang. Bini keluar pada daripada kedai, kawan sekolah bini dia dulu jumpa depan pintu kedai, tegur lah duduk tu mana ni. Ngamuk rumah ni untuk lelaki bodoh. Doa lalu pula tu. Nah, lain yang mana sampai tekuk-tekuk belakang sikit-sikit kok. Nah, cakap gitu saja. Jangan kita nebeng ah. Nah. Dan jangan terlampau boros sampai jadi macam barat. Nah, bebas sangat bini. Jadi hak ni gitulah kaedah dia. Beritahu dengan tegur terang. Adakah dosa jika saya menipu untuk mengelakkan diri dari mahalif cepat yang mengelakkan dalam bebas dan pendedahan aurat wanita? Dosa tak dosa. Dia panggil bohong sunat. Bohong sunat ada di dalam Islam. Ada orang mengajar dia tak ada bohong sunat, bohong haram belaka. Itu tidak reti lagi tu. Tidak mengaji hadis Nabi. Nampak? Nabi kata tak jadi bohong kalau nak menyelamaikan manusia. Orang balas kita bohong, dia pun jadi tak balas. Nabi kata tak bohong. Maknanya bohong yang tidak haram. Nak menyukakan hati manusia. Bohong. Jadi orang jadi suka. Hak dia jadi suka. Tak apa. Neh. Ha ni gitu juga. Dia bohong boh jabat dia. Boh jabat dia suruh pergi juga. Nampak? Ha. Pergi juga. Galak dera itu. Kalau mula turun. Tak ada orang hari ni bawa dera. Nak. Nama Ang Calung dia mula turun. Dia pun reka. Tulis surat. Ha. Jika botuk dia nak nikah. Faham tak? Ha. Nikah lain pula. Padahal reka je. Supaya dia tak agak dera. Jangan main. Dera tu haram. Syiah-syiah. Fasid syiah zalim. Akad haram tu. Dasar kaki jadi tukang pering. Tukang jahit. Lagi tanggung dosa tu. Tukang bawa je. Dosa tu. Tak? Ha. Dia pun bohong sunat. Kabur sakit perut tak percaya. Kabur tu nak nikah seorang lagi. Ngemak lempik. Faham? Ha. Tak apa lah. Eh, boleh tahu Allah. Pagok tu. Mubahar lah muda. Baru-baru isteri saya ada buat teknik rebonding rambut dan mencantikkan rambutnya untuk saya. Dan ia sentiasa menjaga aurat. Soalannya, apakah haram seorang wanita itu mengubah suai fizikal rambutnya yang telah dia ada? Wassalam. Baik. Orang perempuan, isteri yang ada suami, boleh berhias untuk suami dengan keadaan perhiasan yang tidak kekal dengan jalan pengubahan. Benda masuk, dia boleh ubah bentuk tubuh dia yang tidak kekal untuk suami. Kekal tak boleh menaikkan kerana kecederaan atau kecacatan. Contoh kecacatan. Mulut rabik. Isteri dia rabik mulut. Nah, rebuh motosikal baru ni barang di sepoket rezek. Ambil sini. Jadi bini dia pun pergi sekitar jahit hujan main semula. Lepas tu panggil kekal tak? Kekal jadi hujan main semula tak? Ha, kekal tu ada darurah. Belanggar, accident, ngabik, tak apa. Nah, tapi kalau hak molek dah buat pengubahan, tambahan hujan di comel yang kekal, haram. Seperti bubuh pendahan plastik. Ah, pipi tarik bubuh plastik dalam, dada buat kembang, bubuh plastik dalam, kekal. Hukumnya haram. Hak ni kekal tak rebonding? Tak kekal. 3 bulan ketel mula. Faham tak? Ada kan orang puan jenis rambut ketel? Nah, rambut jenis ketel. Ketel rambut matang ke? Bukan rasa bulu jantung. Matang ke buka selu. Faham tak rambut ni? Nah. Jadi tu lelaki kata Allah lugarnya tengok rambut. Muka dah meh pasal tengok itu pakai tudung. Muka rambut tengok begitu macam kini-kini. Faham tak? Jadi dia kata buat luruh jadi lugar dalam ni tengok. Dia pun buat luruh. Luruh tu dipanggil ubah surah. Tapi tak kekal bukan luruh sampai kemati. 2 bulan jadi tu semula. Tengok ulama dia pakai dalil ni pengubah suraya yang tidak kekal dimaafkan pada syarak. Kalau kekal haram. Nah. Jadi bolehlah berhiang untuk suami. Soalan seterusnya. Hukum orang yang telah berhutang walaupun sikit tapi ni selalu tangguh. Orang yang berhutang tu selalu sebut hutang awak tak bayar lagi. Masalahnya dia tak cuba nak selesaikan hutang dia tu sampai dia lupa. Akhirnya hutang itu tak dibayar. Orang yang beri hutang tak tergamuk nak minta dah. Sebab acak sangat berhutang. Minta jelaskan sedikit masalah seperti ini. Baik, bila kita berhutang sampai masanya baru kita wajib bayar. Umpamanya saya berjanji berhutang dengan awak, saya bayar bulan 4 tahun 2009. Jadi bulan 3 dah wajib bayar. Dah ada piti dah? Sunat bayar. Dah wajib bayar. Wajib bayar hutang ni bila ada piti sampai tarikh yang dijanjikan. Tak? Tapi kalau orang yang memang minta wak lambat, hukumnya haram. Kalau orang yang terlupa lain. Dia niat nak bayar tapi dia terlupa semua jenis maknya. Tak? Kena minta. Minta tu. Ni bukan maknya dah minta. Tak bayar. Minta tak bayar. Akhirnya malah nak minta dah. Lalu dia kata minta mula. Pasal nak beli ni, nak beli tu, nak beki ni, anak nak sekolah. Banyak ni sangat. Akhirnya tuang dia hutang malah nak minta. Tak bayar. Tak bayar tetap juga hukumnya kena bayar. Kalau dia mati, kena ambil saka dia bayar pada tuang hutang. Nah, kena bayar juga. Dia beritahu kepada keluarga. Lepas tu kalau ada berlaku kematian, sunat kita kabur. Mana-mana ada orang yang dia si mati berhutang kepada dia, maka lari lah mitok daripada waris. Faham tak? Ini kata gitu. Masa orang beripun nak semayang mayat tu lah. Ataupun masa lepas semayang mayat. Buat pengumuman, pakai stekah surah tak apa. Tak? Masa raja yang tak dengar kata ibu bapa dan kadang-kadang ibu bapa tak ambil tanggungjawab. Anak lelaki suka lepak, main bola pakai luar pendek dan tak semayang, lawan kakak mak ayah. Anak perempuan yang suka keluar dengan lelaki-lelaki, naik motosikal dan kadang berpakaian tak menutup aurat. Dan awak lagu ni tak ada soalan ni. Mak ayah ni asalnya mak ayah lah. Tapi kalau mak ayah menjadi tak bertanggungjawab, masyarakat bertanggungjawab pula. Mak tetap berdosa, ayah tetap berdosa. Kita masyarakat pula kena bertindak. Batulah wastaku minkum ta'ifatun. Nampak? Kena ada di kalangan kamu ta'ifah. Ya? Yang yada'una ilal khair, ajak orang buat baik. Kena ada. Maknanya kita ada satu kelompok, kita buat satu badan, pilih-pilih orang, kita berdakwah. Nah, dalam kampung kita. Jadi gitulah yang sebaik-baiknya, seperti mana yang ditunjukkan oleh golongan-golongan zaman salafus salih itu. Nah, berharap kepada ibu bapa, ya bapa dah buat catong lah. Jadi kita kata mula ibu bapa tidak cara itu, saya cara tak boleh kok, salah kok kita masyarakat. Nah, jadi tegur-menegur tu kena ada. Nah, apa ni? Watawasaw bil haq. Maknanya umat yang Tuhan kasih ni, orang beriman dan mereka ini beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Nah, jadi tengok budak-budak tegur, mendekati budak-budak muda. Nah, kita kadang-kadang golongan surau, golongan masjid, dia tak rapat dengan budak-budak muda. Budak-budak muda kata ni syek masjid, lagi-lagi syek masjid lagi. Dia pun malah nak rapat pasal kita dah tegur dia. Tengok budak-budak muda muka corong macam tikus cinorok muka. Nah, budak-budak tengok muka kita takut dah. Nah, kena capur taklah. Bila capur lama-lama dia ada rasa ra'i malu mati juga. Nah, tegur lah orang niat. Jangan kata uduh. Komen dua hari ni. Pak nampak peha ni. Nah, kata kita beli dana kak. Kita nak beli kak selah. Kata gitu. Tok Imam. Nah, budak bodohnya beli sungguh Tok Imam. Faham tak? Mana sindir-sindir gitu lah. Nah. budak-budak puan lah kata dia lock belaka. Nah, mana kena ada. Sebab kalau seorang tak boleh, ini ramah. Nah, pakat tegur dan sebagainya. Buang perut ikan sisi makanan dan sapu sarak busuk di tepi rumah jiran. Hukumnya haram. Tak boleh. Nah. Air buang dari tangki nanti yang mengalir ke rumah jiran. Air mengalir ke rumah jiran. Baik. Air tangki nanti mana busuk lah. Kita kena buat saluran. Lalu ke rumah jiran. Jiran kata tak apa lalu ke ni. Itu bit onung. Tak ada. Hari tu belakang sikit yang busuk. Depan tak ada. Tak apa. Tapi kalau asal tak boleh. Eh, maknanya kita tengok lalu kot ni tak ada arah dah, kita kena buat lokang. Tak ada buat lokang, kena bubuh paik kot dalam. Nah, sebab apa? Lalu kot tanah orang satu hal dah. Lepas tu jadi busuk pulak orang ada air cok. Nah, air cok dia lalu kot umur orang. Tanah orang jadi ambil pelantung ambil tanah orang. Lepas tu orang pergi tekat, oh ya Allah, dia kata kamuk lah harta mu, bumi ambil umur orang. Tak, dia kata gitu pula, padahal dia tak reti baca botol dia kambing. Maknanya dia air cok sampai umur orang. Orang nak mari gaya mari apa, busuk air cok dia. Umur dia ada air cok. Pasal apa? Tubik ke belakang tau, bahan umur orang. Ada kot jenis gitu. Haji air cok. Jadi biarlah hidup ni, apa yang kita kasih orang yang berlaku pada kita, gitulah kita pasti kasih berlaku pada orang lain. Baru panggil orang beriman. Nah. Biarlah yang isik lembu kambing sampai merosakkan tanaman jiran dan mengganggu tenteraman jiran dengan bau jenis binatang yang busuk. Baik. Benda yang busuk ni tak boleh. Kali duduk berepek dengan orang. Kali kambing ni berok, dia kena tambuh. Kena ambil tahi, kena basuh hari-hari. Nah, tapi kalau ternakkan yang mana yang terlalu banyak, yang tak padang dengan naji itu maknanya kuat, baunya membusukkan maknanya kapur tu, hukumnya tak boleh. Kena anjuk buah kat lain. Ada orang tak ada hal. Nah, awak nak tegur, tengok pihak kepala duduk pinggang sama. Jadi, payah tak. Nak kira secara. Nah, dia tak apa dah tidur lah kahit kambing tu tak mana. Ni orang lain, ni jenis hidup tak pandai bermasyarakat. Nah, Islam tak suka orang yang seperti ini. Nah, bila menatam-natam tak ada salah. Nah, dia bersih. Tadi awak pakai lepas di tu kambing kawan tu, baru awak balik kereta biba. Nah, boleh-boleh dia duduk atas bonek. Ha, anak duduk makan wiper. Tengok-tengok makan wiper. Ha, tuang dia ada hal. Habis kuat. Tuang kambing. Nah, dia ambil tuang tu ubuh atas kereta. Apakah orang digelar Said tak layak terima zakat? Kononnya ia keturunan Bani Hashim, walaupun ianya miskin. Dia kata betul tau. Orang apa benda ni, keturunan Said tak layak terima zakat. Kononnya keturunan Bani Hashim, Bani Hashim walaupun miskin. Baik. Masya-Allahnya. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib memang tidak menerima zakat menurut pendapat yang tamat. Faham tak? Kerana daripada hadis tadi dah, Nabi kata aku dan keluargaku tidak makan daki manusia, itu zakat itulah. Hadiah dia terima. Nah, baik. Kalau Tok Said tu atau Sharifah tu dia memang keturunan Rasulullah, maka dia juga tidak menerima zakat. Hukum fiqh dia gitu. Eh, bukan mana-mana orang tua ni. Masalah Tok Said ni tak terima zakat Sharifah ni, ini dengan nas hadis. Ha, bukan memandang-mandang. Hak lain terima zakat. Jenis seku, jenis uang, jenis raja, jenis tuk, jenis apa, terima lah ke. Kalau jenis Tok Said, Tok Sharifah, memang tak terima zakat. Haram ambil zakat pada kau yang muktamad. Syaratnya Tok Said dan Sharifah keturunan Nabi SAW. Dan keturunan Nabi tak mesti Tok Said. Faham tak? Ha? Sebab hak nama Said ni daripada Yaman. Ada ramai lagi tu Nasrullah yang tak pakai nama Said di depan atau Sharifah. Seperti keturunan Nabi yang ada di Mekah dan Madinah, mereka tak guna nama Said. Nah, tapi kalau Tok Said tu memang keturunan Nabi, tak makan zakat. Walaupun miskin. Sebab apa? Sebab mereka dapat humusul humus. Ha, tu masalah kita tak faham. Nah, walaupun tak terima zakat, kerajaan kena beri kepada keturunan Nasrullah, sama ada di nama Said atau tidak, humusul humus. Humus 1/5 daripada rampasan perang. Nah, lepas tu daripada 1/5 tu pula ambil 1/5 lagi untuk keturunan Rasulullah. Ha, itu ketetapan fiqh dalam syariat Islam. Jikalau sekarang ini tidak diberi humusul humus kepada Tok Said yang miskin, maka harus mereka itu menerima zakat. Ini fatwa Syekh Ustukhri rahimahullah ta'ala. Nah, yang juga diikut oleh ulama-ulama mustahid yang lain. Faham? Ha, ini masalah. Nah, jadi nak terima zakat atas kawasan ni lah. Mereka tak dapat khumusul khumus. Macam Ketua Nasrullah yang ada sekarang, memang tak dapat khumusul khumus. Ada yang dizulimi dan sebagainya. Maka kebajikan mereka diberi daripada wang zakat. Diharuskan pada syarak setelah tidak ada baitumal dan khumusul khumus. Soalan yang terakhir. Kawan saya ada berkenan pada seorang puan. Tapi ditolak lamaran beliau kerana faktor dok kerja kerajaan. Apa patut dia lakukan? Kawan dia ni melamar seorang gadis. Keluarga dia terima kerana dia tak makan gaji kerajaan, dok kerja kerajaan. Dia nak buat lagu mana? Jawabnya, wik kerja kerajaan. Dah mak dia nak kerja kerajaan. Tak? Dah mak dia nak kerja kerajaan. Kerja kerajaan. Dah tak kira kerja nyapu, kerja lari tanah, lari apa pun. Tak? Tak ada masalah nak kerja kerajaan. Nak? Nak kata mak ayah dia jenis gitu. Nak? Manakala tak akan kerja, tak akan gaji kerajaan, nak tanggung mana anak aku. Nak? Jenis mak dia jenis speed tak apa. Nak? Kelabu lagi. Jenis duduk bawah purung. Nak? Kerja kerajaan tak mesti senang. Nak? Ada senang-senang. Nak? Ada orang tak kerja kerajaan. Jual baju bandar. Nah, pakar masjid. Ni kerja nak rekin lele. Nak kat lagi. Itu rezeki Allah Ta'ala. Nah, jangan main kerja kerajaan dan kerja kerajaan. Mana-mana rezeki Allah Ta'ala berlaku. Kita insan yang lemah kadang-kadang tengah semayang tak ingat rakaat. Bila terjadi gitu, apakah yang patut dilakukan? Dia kata kita insan yang lemah, ya belah dulu. Tak ingat rakaat. Nah, jadi sebab itulah kalau kita semayang jemaah, saling ingat mengingati. Kadang-kadang kita semayang ni ma'ah. Kita tak ingat aku tiga ke empat tak apa. Dah ramah peluh pakai ikut ramah. Nah, itu senang. Dah kata sangat. Nah, tiga ke empat. Main tak ingat gitu. Jadi kalau tiga ke empat. Wajib hukum tiga. Nampak? Faliyabni ala matai qaita. Nabi kata, taklah kau duduk di atas apa yang kau yakin. Nampak? Kamu yakin tiga, empat. Sok lagi. Masa duduk tak yakin. Tiga ke empat. Hukumnya tiga. We jadi empat. Tambah sekali. Dua ke tiga dah. Hukumnya dua. Bila dua, jangan salam. Sekali. Tambah sekali kan. Bahan dua, salam dulu. Nah. Dia biasanya dekat-dekat tiga ke empat. Tak ada orang. Sekepat. Itu memang bantik kuda tu. Dia memang begitu. Nah. Kita tak ingat lah. Tapi kalau jadi terimam, itu masalah ada-ada. Nak terimam, tiga ke empat. Nak buat dua ni. Kalau kita makmum, tak apa. Tiga ke empat. Mengikut orang sebelah, ikut terimam lagi. Tapi kalau kita terimam, tiga ke empat pun ni, badan lah lewat ni. Dah okok ni, tiga ke empat. Makmum duduk tunggu lama ni. Nak tanya makmum? Apa tu? Jeng. Nampak kan ni? Tiga ke empat. Jalan dulu lah. Dulu macam kita tunggu lah. Salah subhanallah lah. Nampak guna gitu. Tak? Ramal tukar tegur kan? Tak tegur. Kita jek atas belakang. Pahala kita terimakan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala bima'alam tanah. Wa'alimna bimayam fa'una. Rabbana zina'ilma. Rabbana atina fi dunia. Tanah fil akhirati hasanah. Wa'atina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.